Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ayol ibadal kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada pembahasan kitab tauhid wa huwa haqqullah 'alal 'abid karya al-imam Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, sampai pada bab yang ketiga, atau kita bahas pada kesempatan ini bab yang ketiga, yaitu bab man haqqa tauhid dakhalal jannah bi ghairi hisab. Bab man haqqa tauhid dakhalal jannah bi ghairi hisab. Tolong dicatat. Sekarang tanggal berapa? 28 Zulhijjah. Tanggal ininya 9 September. Tolong dicatat tanggal segitu, tanggal 28 Zulhijjah. Terus 3 September kita bahas bab tentang barang siapa yang merealisasikan tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa dihisab. Bab tentang barang siapa yang merealisasikan tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa dihisab. Hayri wa talkiram rahimani wa rahimakumullah. Di antara keutamaan tauhid adalah disebutkan pada bab yang ketiga ini, barang siapa yang merealisasikan tauhid, barang siapa yang mengamalkan merealisasikan tauhid dengan sempurna, maka dia akan dibalas atau akan menjadi sebab dia akan dimasukkan ke dalam surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Bab ini sangat penting barakallahu fikum, karena kebahagiaan seseorang dalam kehidupan di dunia, kebahagiaan seseorang di dalam kehidupan di akhirat adalah dengan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Bahkan di antara keutamaan tauhid yang disebutkan pada bab ini, barang siapa yang merealisasikan, barang siapa yang mengamalkan, merealisasikan dalam kehidupannya di dunia, merealisasikan tauhid, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga tanpa dihisab, dihitung, dan tanpa diazab. Kalau tanpa dihisab, tentu tanpa diazab. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Lalu bagaimana sih kita merealisasikan tauhid, atau apa makna dari merealisasikan tauhid? Makna dari merealisasikan tauhid adalah watahkikuhu bimakna tahkiku syahadataini la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Makna merealisasikan tauhid adalah merealisasikan makna dua kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Semakin sempurna seseorang dalam merealisasikan tauhid, maka semakin sempurna dia merealisasikan dua kalimat syahadat. Wa makna tahqiqu syahadatain, dan makna dari merealisasikan syahadatain, tasfiyatu dini min syawa'ibi syirki wal bida'i wal ma'asi, fasara tahqiqu tauhid yarji'u ila salasati asya'. Makna dari merealisasikan tauhid adalah membersihkan agama dari kotoran-kotoran, membersihkan agama, membersihkan dirinya dari kotoran-kotoran kesyirikan, membersihkan agamanya dari kotoran-kotoran kesyirikan, dari kotoran-kotoran kebid'ahan, dan dari kotoran-kotoran perbuatan maksiat. Ini makna dari merealisasikan tauhid. Kata Syekh Saleh Abdul Aziz Al-Utsaimin rahimahullah, ini perkataan beliau, merealisasikan tauhid itu yarji'u ila salasatil asya, kembali kepada tiga hal. Kembali kepada tiga hal. Yang pertama, tarku syirki bi anwa'ihi, meninggalkan perbuatan syirik dengan segala macamnya. Al-akbaru wal-asgaru wal-khafi, syirik yang besar, syirik yang kecil, dan syirik yang tersembunyi. Kalau kita ingin merealisasikan tauhid, kalau kita ingin mengamalkan tauhid, kalau kita ingin menjadi seorang hamba yang sempurna ubudiyahnya, tauhidnya, maka kita harus meninggalkan bentuk kesyirikan dengan segala macamnya, baik itu syirik besar, syirik kecil, dan syirik khafi yang tersembunyi. Ini satu. Kemudian yang kedua, tarkul bida'i anwa'iha bi anwa'iha, meninggalkan perbuatan bid'ah dengan segala macamnya. Ini yang kedua. Kalau kita ingin mendapatkan keutamaan-keutamaan yang sangat banyak dari keutamaan-keutamaan tauhid, maka kita harus mendatangkan yang kedua, yaitu meninggalkan perbuatan bid'ah dengan segala macamnya. Kemudian yang ketiga, tarkul ma'asi bi anwa'iha, meninggalkan perbuatan maksiat dengan segala macamnya. Ini makna dari merealisasikan tauhid. Kalau kita ingin merealisasikan tauhid, maka kita harus mendatangkan tiga hal ini, dengan meninggalkan syirik dengan segala macamnya, baik syirik yang besar, syirik kecil, dan syirik tersembunyi, dengan meninggalkan perbuatan bid'ah dengan segala macamnya, dan dengan meninggalkan perbuatan maksiat dengan segala bentuknya, dengan segala macamnya. Ini merealisasikan tauhid. Berat apa tidak? Berat tidak? Berat. Butuh ilmu, butuh mujahadah, butuh mohon pertolongan kepada Allah agar kita bisa merealisasikan tauhid. Perlu diketahui, ayol ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, perealisasian tauhid itu terbagi menjadi dua. Ada dua derajat dalam merealisasikan tauhid. Ada dua derajat dalam merealisasikan tauhid. Yang pertama, derajat yang hukumnya wajib. Derajat yang hukumnya wajib. Derajat yang hukumnya wajib. Artinya, kalau kita tidak sampai pada derajat ini, kita termasuk orang-orang yang zalim, mendolimi diri kita sendiri. Yaitu adalah yang tadi disebutkan pengertiannya. Merealisasikan tauhid yang hukumnya wajib dengan meninggalkan syirik dengan segala macamnya, dengan meninggalkan perbuatan bid'ah dengan segala bentuknya, dengan meninggalkan perbuatan maksiat. Ini hukumnya wajib. Kalau kita ingin merealisasikan tauhid, ya hukumnya wajib. Kemudian yang kedua, derajat yang mustahab. Derajat yang mustahab ini adalah derajat yang sampai pada derajat wajib, kemudian ada tambahannya. Dia sudah melaksanakan yang wajib, sudah sampai pada derajat yang wajib, kemudian ada tambahannya. Nah, ini yang lebih berat lagi. Apa pengertiannya? Disebutkan oleh para ulama, wa hiya alla yakuna fi qalbi syai' alla yakuna fil qalbi syai'un min tawajjuhi au qasdi li ghairillah. Pengertiannya yaitu tidak ada pada hatinya sesuatu, tidak ada pada hatinya sedikit pun sesuatu hatinya menghadap atau tertuju kepada selain Allah. Luar biasa. Derajat yang mustahab ini, pengertian yang dijelaskan oleh para ulama, tidak ada pada sesuatu, tidak ada pada hatinya, tidak ada pada al-qalb, dirinya, hatinya, sesuatu yang hatinya ini condong menuju kepada condong menuju kepada selain Allah. Kalau kita lihat pada diri kita, jauh sekali berapa banyak kita mengharap kepada manusia. Nah, betul? Iya. Gajian telat 3 hari aja sudah. Gimana nih? Dalam hati kita sudah mau makan apa ini anak-anak? Bukti bahwasanya hati kita condong kepada selain Allah. Atau contoh yang lain lah. Barakallahu fikum. Derajat yang kedua ini derajat yang mustahab. Atau contoh yang lain. Atau definisi yang lain, an yakunal qalbu mutawajjih laisa fihi iltifatu lila ghairillah. Yaitu tidak ada dalam hatinya mutawajjih, tidak ada dalam hatinya itu menghadap kecuali hanya kepada Allah secara keseluruhan. Tidak ada pada hatinya kecuali menghadap kepada Allah secara keseluruhan. Dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dalam keadaan duka, dalam keadaan sempit, hatinya hanya menghadap kepada Allah. Anda bisa bayangkan, luar biasa pengertiannya. Kita dalam keadaan senang aja, atau dalam keadaan sempit, bisa jadi kita ketika dalam keadaan senang ada sesuatu hati kita menghadap kepada misalnya selain Allah. Apalagi dalam keadaan sempit, ini saya sudah berpikir, siapa ya bisa bantu ana? Ana lagi terhilir hutang. Kok siapa yang bisa bantu ana? Kenapa antum enggak hatinya menghadap kepada hanya Allah yang bisa bantu ana? Hatinya luar biasa. Barakallahu fikum ayyuhal ikhwatul kiram rahimani wa rahimakum. Disebutkan lagi, fayakunu nutquhu lillah wa fi'luhu lillah wa amaluhu lillah bal wa harakatu qalbihi lillah. Kalau dia berbicara, bicaranya karena Allah. Kalau dia berbuat, berbuatnya karena Allah. Kalau dia beramal, beramalnya karena Allah. Bahkan kalau dia bergerak hatinya, wa harakatu qalbi, gerakan hatinya lillah, hanya untuk Allah. Jala wala waqad abara anha ba'du ahli ilmi anni hadhihi al-mustahaba biqauli an yatruka ma la ba'sa bihi hadaran mimma bihi ba'as. Kalau dia berbicara, bicaranya karena Allah. Berapa banyak kita berbicara, ini di antara penyakitnya orang-orang yang memberikan nasihat, bukan karena Allah. Nah, berapa banyak kita berbuat bukan karena Allah, berapa banyak kita beramal bukan karena Allah, apalagi gerakan hati kita itu bal harakatu qalbuhu lillah, bukan untuk Allah. Dan sebagian ulama memberikan ungkapan untuk mendefinisikan derajat yang mustahab ini, yaitu an yatruka ma la ba'sa bihi hadaran mimma bihi ba'as, mimma bihi ba'as, yaitu seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak mengapa, boleh, tetapi khawatir dia tinggalkan karena khawatir akan terjerumus kepada sesuatu yang tidak boleh. Seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak mengapa, yang hukumnya boleh, tidak mengapa, kemudian dia tinggalkan karena khawatir dia akan terjatuh kepada sesuatu yang terlarang. Dan ini barakallahu fikum, pengertian atau ungkapan yang disebutkan ini mencakup pada amalan hati, amalan lisan, dan anggota badan. Paham? Coba ana sampaikan penjelasannya, walaupun ana pribadi masa minder untuk menyampaikan faedah ini karena jauh secara amalan ana pribadi. Kata Syekh, kata para ulama, meninggalkan sesuatu yang hukumnya tidak mengapa. Meninggalkan sesuatu yang hukumnya tidak mengapa, dia tinggalkan karena khawatir akan terjatuh kepada sesuatu yang dilarang. Baik meninggalkan sesuatu yang ada dalam hatinya yang hukumnya tidak mengapa, yang hukumnya tidak mengapa, namun dia tinggalkan amalan hati tersebut karena khawatir terjatuh kepada sesuatu yang dilarang. Dia tinggalkan amalan lisan dia, perbuatan lisan dia, sesuatu yang secara ucapan tidak mengapa, namun dia tinggalkan karena khawatir akan terjadi apa-apa. Dan dia meninggalkan sesuatu dari anggota badan dia, amalan anggota badan dia, sesuatu yang tidak mengapa, tapi khawatir dia terjatuh pada sesuatu yang dilarang kalau dia melakukannya. Paham? Contoh yang terkait dengan ucapan, yang terkait dengan ucapan, misalnya sebagian salaf, sebagian ulama terdahulu gak mau mengucapkan kalimat meminta tolong. Boleh gak meminta tolong? Secara hukum boleh tidak? Kepada orang yang hadir mampu untuk memberikannya, boleh. Misalnya, ana minta tolong ambilin tas ana dong di situ, ambilin HP ana di cas dong. Nah, misalnya, HP ana tolong di cas, boleh gak? Boleh. Tetapi kalau tinggi keimanan dia, tinggi tauhidnya dia, para ulama itu mau tidak mau menggunakan kalimat ini, atau tidak mau meminta tolong. Sebagai ulama salaf, ketika jatuh, ana lupa yang jatuh pelananya atau yang jatuh apanya ketika di unta itu, dia ngambil sendiri. Padahal harus turun ke bawah, ada orang yang di bawah misalnya. Itu meninggalkan sesuatu yang tidak mengapa secara ucapan, tapi dia khawatir kalau dia ucapkan akan tersatu terjadi apa-apa. Paham ya? Itu contoh yang lisan. Contoh yang hati lebih dahsyat lagi. Contoh yang hati lebih dahsyat lagi. Atau contoh yang perbuatan. Itu ayyul ikhwatul kiram rahimani wa rahimakum. Nah, yang dituntut kepada kita derajat yang hukumnya wajib dengan tiga hal. Meninggalkan perbuatan syirik dengan segala macamnya. Berat enggak ini? Berat. Apalagi yang kita, bagi kita yang apa, apalagi orang yang tidak mau belajar. Bagaimana mungkin dia bisa merealisasikan tauhid kalau dia tidak belajar? Sangat tidak mungkin. Kemudian meninggalkan perbuatan bid'ah dengan segala macamnya, butuh ilmu. Dan yang ketiga, meninggalkan perbuatan dosa dengan segala macamnya, berat. Kalau kita tidak menduduki, kalau kita tidak mendatangkan salah satu dari ketiga ini, kita terjatuh kepada orang yang mendzalimi dirinya sendiri, orang yang berbuat dosa. Nah, ini kita bicara bab yang ketiga ini, bab yang lebih khusus daripada bab yang kedua, orang yang mentauhidkan Allah. Kalau bab yang kedua kan tentang keutamaan tauhid. Orang muslim, setiap orang muslim, setiap orang muwahid, dia memiliki keutamaan, akan mendapatkan keutamaan tauhid sebesar tauhid yang ada pada dirinya. Sebesar tauhid yang ada pada dirinya, setiap muslim. Nah, yang ini bab yang khusus nih, orang yang sampai pada derajat merealisasikan tauhid yang hukumnya wajib, akan dapat ganjaran, dapat masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Yang lebih khusus lagi, derajat yang sampai mustahab, yang sampai mustahab. Nah, mayyihatul kiram rahimani wa rahimakumullah, itu penjelasan sekilas dari Syekh Shalih Abdul Aziz Al-Syekh terkait dengan makna dari perrealisasian tauhid. Wallahu taala a'lam bi shawab. Naam, cukup insyaallah terkait dengan pembahasan ini. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang, naam, kita akan bahas lagi. Tolong dicatat, afwan. tolong dicatat, pembahasan yang akan datang kita akan baca dalil-dalilnya. Tolong dicatat, pembahasan yang akan datang kita akan bahas dalil-dalilnya dari bab yang ketiga ini.